Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Semoga demikian pula kepada penanya. Afan, mau bertanya bagaimana hukum membeli beberapa produk dalam rangka milad? Misalnya sebuah toko mengadakan diskon gede dalam rangka milad toko tersebut. Jazakallah khairan. Iya, kita tidak boleh memanfaatkan diskon dalam acara-acara yang tidak syar'i. Contohnya ulang tahun, apa Natal dan sebagainya. Kenapa? Berarti kita ikut meramaikan acara tersebut. Dan ini difatwakan oleh sebagian ulama, wallahu taala a'lam.